nikmatnya hidup di dunia yang hanya sementara saja. Seringkali kita menjadi lupa untuk mengingat Sang Pencipta. Bahkan untuk sebaris doa, dan bila langkah terasa kontak, kehilangan arah tujuan, serta beban hidup bertambah, sadar baru kita mulai bertanya, baru kita mulai mencari kuasa Tuhan. Selalu hadir di setiap ruang dan waktu, dan bagi siapa yang tetap setia, Tuhan ada di dalam diri. Tuhan ada di dalam hati. Tuhan ada di mana mana. Dan menyatu di dalam